Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد دليل الإحسان دليل tentang إحسان sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang lalu bahwa Muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bawakan dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran beliau sebutkan tiga pendalilan. Ada yang tahu dalil yang pertama pada surat dan ayat yang keberapa? 6. Surat An-Nahl ayat ke-128 yang merupakan surat urutan ke-16. Ayat ke-128 surat ini merupakan ayat yang terakhir. Surat An-Nahl terdiri 128 ayat dan ayat yang terakhir adalah merupakan pendalilan tentang Al-Ihsan. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Taib, ayat yang kedua. Ada surat Asy-Syu'ara ayatnya 217 sampai 220. Sehingga terdiri 4 ayat. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samii'ul 'aliim. Dalil yang ketiga, siapa mau menjawab? Fadl Syamsul. Surat Yunus ayat yang ke-61. 6. Ayat itu menyebutkan wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Kita baca bersama ayatnya karena ini yang sedang kita bahas. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Sampai di situ yang dibawakan pada kitab. Adapun kelanjutannya kita baca bersama pula. Wa ma ya'zubu 'ar rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samai wa la asghara min dzalika ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. Yunus ayat ke-61 dan Yunus merupakan urutan surat ke-10. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Naam. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa ma takunu fi sya'nin. Antum perhatikan di halaman ke-135. Di pertengahan halaman tertulis potongan ayat, wa ma takunu fi sya'nin. Artinya, dan tidaklah engkau berada fi sya'nin pada suatu urusan atau pada suatu perkara. Difahami, dicermati. Wa ma takunu fi sya'nin, apa artinya? Dan tidaklah kamu berada pada suatu sya'n, urusan atau perkara. Diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Al-Fauzan, hadza khitabun lirrasul. Ini redaksinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, tidaklah engkau berada pada suatu urusan atau pada suatu keadaan, fi ayyi sya'nin, pada urusan apapun, min umurik, dari urusan-urusanmu, min umuril ibadah, apakah itu baik urusan-urusan ibadah, au min ghairiha, atau selainnya, jami'u af'alika, seluruh perbuatan-perbuatanmu, wa taharrukatika, dan gerakan-gerakanmu, ma takunu, tidaklah engkau berada, fi sya'nin minasyu'un, dari urusan-urusan yang ada. Ya Muhammad, tidaklah engkau berada pada suatu urusan yang nanti akan disebutkan jawabannya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Namun baru disebutkan sepotong ini, wa ma takunu fi sya'nin. Bisa dipahami? Tidaklah engkau berada pada suatu urusan atau perkara. Berikutnya kita lihat lebih lanjut. Wa ma tatlu minhu. Dan tidaklah engkau baca. Tatlu artinya engkau baca. Minhu darinya. Min Qur'anin dari Al-Qur'an. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan, minallahi wa ma tatlu minhu, dan tidaklah engkau baca darinya, maksudnya minallahi dari Allah. Ya, kalau secara terjemah minhu darinya. Nah sekarangnya itu kembali kemana? Maka di sini disebutkan minallah, dari Allah. Nah, dan tidaklah apa yang engkau baca darinya dari Allah. Kenapa dimaknakan demikian? Li'annal Qur'an min indillah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diperbolehkan dengan makna minallah. Minhu artinya minallah, dari Allah. Atau ad-dhamir raji' ila sya'ni. Atau kemungkinan yang kedua, ad-dhamir kata ganti itu raji' kembali ila asya'an, kepada kata asya'an. Asya'an tadi sudah kita tahu maknanya apa? Perkara atau urusan. Jika kata gantinya kembali ke sana, bagaimana mengartikan wa ma tatlu minhu, dan tidaklah engkau baca darinya, dari urusan tadi, dari perkara tersebut. Nah, karena minhu, hu itu kata ganti dia. Secara tepatnya dia laki-laki. Nah, atau dia muzakkar. Yang pertama tadi diartikan minallah. Sedangkan yang kedua diartikan minasya'ni. Dari urusan tersebut. Nah. Jadi bisa yang satu dan bisa yang kedua. Bisa dipahami? Kalau tidak belajar, maka kita paling bacanya diterjemah, dan apa yang kamu baca darinya, terjemah sesuai dengan yang tertulis, minhu, darinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, tidak cukup terjemah. Maka naik peringkat berikutnya adalah tafsir. Seperti itulah tadi tafsir. Bisa berarti minallah, bisa berarti minasya'ni. Penting apa tidak tafsir? Nah, sekian banyak dan memang mengharuskan baca Al-Quran Selain kita tahu artinya secara terjemah, dan kita perlu tahu tafsirnya. Sehingga kita siapkan waktu untuk mempelajari tafsir dari seluruh surat-surat yang ada adalah surat Al-Kahfi, karena memang rutin kita baca. Supaya dengan harapan ketika kita baca di hari Jumat, kita tahu artinya. Bukan sekedar baca ayat 1 sampai 110. Dari dulu tidak ngerti-ngerti artinya. Yang penting dapat pahala. Iya, dapat pahala. Satu huruf 10 pahala. Dua huruf 20. Tapi dengan tahunya antum terjemah. Ini apa artinya, ini apa artinya. Lebih-lebih lagi ketika antum tahu secara tafsir, tentu nilainya beda. Kualitasnya beda. Dan dengan itu apa? Selain antum baca, antum dapat ilmu apa tidak? Bukankah Al-Quran itu ilmu? Semakin dikupas, semakin terus bertambah ilmu yang manfaat. Jangan kamu anggap belajar Al-Quran sudah satu ayat, ya sudah itu aja. Tapi semakin dikupas, semakin dikaji, semakin dibahas, akan membuahkan hasil ilmu yang manfaat, yang menjadi hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmah bagi kita, mengarungi kehidupan yang singkat untuk mendapatkan kebahagiaan padanya, dan kebahagiaan akhirat tentunya yang kekal abadi. Maka jangan bosan-bosan dan jemu dan merasa capek untuk belajar Al-Quran. Belajar tata cara bahas, tata cara bacanya, belajar bahasa Arabnya supaya ngerti, belajar tafsirnya, dan pada akhirnya kemudian diamalkan. Iya, nah. Jikalau umur kita tidak mencukupi mempelajari seluruh ayat dalam Al-Quran, setidaknya perjuangan kita sudah dinilai oleh Allah. Nah, untuk kita luangkan waktu yang serius, yang betul-betul kita ingin faham terhadap Al-Quran, ada waktu, segera kita manfaatkan untuk membahas, mengkaji. Ada waktu terus begitu. Sehingga ternilai dalam kehidupan ini, waktu-waktu kita dipenuhi dengan membahas atau disinari dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Nah, sehingga kita pun mati, kita sudah ternilai bahwa kita seakan-akan sudah mempelajari semuanya. Sekalipun kita tidak sampai seperti itu. Nah, ini mengingatkan untuk semuanya, nasihat untuk semuanya dan terutama yang berbicara. Maka hendaknya kita tumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Kita baca, kita kupas. Nah, melalui ta'lim yang kita lakukan diantaranya. Maka semoga yang sedikit Allah jadikan sebagai ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kembali kepada kalimat wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah yang kamu baca darinya, min Qur'an, dari Al-Qur'an. 6. وَمَا تَعْمَلُونَ, dan tidak pula yang kalian amalkan, dan tidak pula yang kalian kerjakan, dan tidak pula yang kalian lakukan. Itu semakna semua. وَلَا تَعْمَلُونَ. Kalimat ini, هَذَا لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ, ditujukan untuk seluruh umat. Lirrasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, wa ghairihi, dan selain beliau. Berlaku secara umum, dan apapun yang kalian perbuat, min amalin, dari suatu amalan. Amalan apa? Amalun minal a'mal. Amalan dari amalan-amalan apapun. Khairin au syarrin. Baik amalan itu baik maupun amalan itu jelek, jahat, dosa. Sudah selesai. Kita balik ke atas. Kita awali dari ayat. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin. Kita artikan dari awal, dan tidaklah engkau berada pada suatu urusan apapun, dan tidaklah dibacakan suatu ayat dari Al-Quran, dan tidak pula apa yang kalian perbuat dari suatu amalan apapun, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami, kata Allah, alaikum, terhadap kalian, syuhuda, kami menjadi saksi. Bisa difahami? Wa ma takunu fi sya'nin wa la tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda, melainkan kami menyaksikan kalian, kata Allah. Berikutnya, idh tufiduna fihi. Pernah kita sebutkan arti dari idh. Apa idh? Tatkala atau ketika. Tufiduna. Tufiduna artinya di saat kalian melakukannya. Di saat kalian melakukannya, maka kami ketahuilah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Maka idh tufiduna fi menjelaskan kepada kalimat sebelumnya, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami telah menyaksikan kalian di saat kalian melakukannya. Kata Syekh Al-Fauzan, illa kunna alaikum syuhuda. Perhatian kalian kepada kalimat tersebut. Kata beliau, narakum wa nubsirukum wa nusyahidukum. Kami melihat kalian. Wa nubsirukum juga sama maknanya, kami melihat kalian. Wa nusyahidukum, kami menyaksikan kalian. Hadza dalilun liqaulihi subhanah. Kalimat ini menjadi dalil terhadap firman-Nya Allah subhanah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihatmu. Pembahasan kita tentang ihsan. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihatmu. Maka mengapa ayat ini dijadikan dasar tentang ihsan? yakni surat Yunus 61. Mana sebagai buktinya? Jawabannya, illa kunna alaikum syuhuda. Antum kasih tanda. Jika ditanya, antum bilang surat Yunus 61 sebagai dalil tentang al-ihsan. Di mana tepatnya? Di mana secara pastinya? Maka antum jawab, illa kunna alaikum syuhuda. Nah, dalam bahasa anunya itu, mana sisi pendalilannya, buktinya mana? Kan tidak mungkin antum sebutkan satu ayat semua, ayat 61-nya. Mana letak secara persisnya? Itu yang dimaukan. Maka jawab, illa kunna alaikum syuhuda. Bisa dipahami? Naam. Idh tufiduna fih, ketika kalian melakukannya, kata Syekh Al-Fauzan, tubashirunahu. Ketika kalian melakukannya itu dimaknakan pula tubashirunahu. Ketika kalian berinteraksi dengannya. Wata'malunahu. Dan ketika kalian sedang mengerjakannya, sedang melakukannya. Ini semakna. Dikasih kata ini yang pada intinya sama artinya. Itu namanya tafsir. Idh tufiduna fi, artinya tubashirunahu wa ta'malunahu. Di saat kalian sedang berinteraksi dengannya dan juga atau sedang kalian mengerjakannya, Allah itu tahu. Fahadha yu'ti dalilan. Maka dengan ini memberikan dalil alal martabatis thaniyah. Pada martabat yang kedua. Maksudnya, surat Yunus 61 ini sebagai dalil lagi terhadap martabat yang kedua dari martabat-martabat ihsan. InsyaAllah tidak usah diulang lagi. Martabat ihsan sudah kita bahas ada dua. Yang pertama, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan martabat yang kedua. Martabat yang pertama sudah kita bahas mana dalilnya. Seperti yang tertera pada dalil yang disebutkan penulis, yaitu surat An-Nahl 128. Sedangkan martabat yang kedua, dalilnya ada dua. Yang pertama surat Asy-Syu'ara 217 sampai 220. Sedangkan dalil yang kedua surat Yunus ayat ke 61. Masih di matan yang terlihat di hadapan antum. Bukankah penulis menyebutkan tiga dalil dari Al-Quran. Dalil yang pertama An-Nahl 128 itu dalil martabat yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga Asy-Syu'ara dan Yunus pendalilan martabat yang kedua. Antum kasih catatan sendiri bagaimana bisa antum paham. Nah, yang jelas itu. Sehingga kalau ditanya, martabat yang pertama apa dalilnya? Sebutkan An-Nahl 128. Apa dalil martabat ihsan yang kedua? Sebutkan Asy-Syu'ara ayat kesekian-kesekian dan Yunus ayat yang kesekian. Fahim tum? Nah, kita kembali kepada perkataan Syekh Al-Fauzan bahwa idh tufiduna fi itu yu'ti dalilan 'alal martabatits tsaniyah min maratibil ihsan. memberikan dalil dari martabat yang kedua, dari martabat-martabat ihsan. Wa annahu jalla wa ala, bahwa Allah jalla wa ala syahidun ala kulli amilin bi'amali. Bahwa Allah itu syahid, menyaksikan ala kulli amilin, pada setiap yang beramal, bi'amali, dengan amalannya. Yarahu subhanah, Allah melihatnya, wa ya'lamu, dan Allah mengetahuinya, wa yubsiru, Allah itu melihatnya, wa la yaghibu anhu, dan tidak ada yang gaib darinya, tidak ada yang terluput darinya. Diperjelas lagi pada salah satu ayat pada surat Ali Imran ayat yang kelima. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Perhatikan. Sungguh Allah itu la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi syai'un, baginya sesuatu apapun. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, baik di bumi dan tidak pula di langit. Semua Allah ketahui, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terluput bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang diamalkan oleh makhluk atau hambanya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Selesailah sudah surat Yunus ke-61. Selesailah sudah tiga pendalilan Al-Quran. Dengan harapan tentunya bukan sekedar selesai yang dibahas, tapi adalah antum faham, membuahkan hasil, terkelupas pada pikiran antum, faham tiga ayat itu. Bukan tiga ayat, Asy-Syu'ara aja empat. Asy-Syu'ara empat, An-Nahl satu, Yunus satu. Berapa jadi? Enam ayat secara tidak terasa. Dari pembahasan dalil al-ihsan. Selesai, bukan selesai, tapi tidak faham, atau masih setengah-setengah, tapi harus faham dengan sebenar-benarnya. Caranya adalah di murojaah. Antum buka catatan-catatan antum, antum dengarkan kembali audionya, sehingga mengingatkan, akan membuahkan hasil dari apa yang kita bahas. Dengan membuahkan hasil dari kefahaman, akan beranjak memotivasi untuk kita beramal. Amalannya dalam bentuk kita semakin merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala apapun yang kita lakukan. Itu hasilnya. Ya. Bukan sekedar kita pelajari, selesai, kita tutup bukunya, tidak. Tetapi kita menginginkan dari apa yang kita pelajari itu ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang diaplikasikan, diwujudkan. Bisa semakin menuntun dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala lebih lanjut ingin menjelaskan Al-Ihsan. Wa ammal ihsan bainal abdi wal khalqi. Adapun ihsan antara hamba dengan makhluk, artinya sesama makhluk. Fama'nahu, maka artinya. Apa saja bentuk-bentuk ihsan yang dimaksud antara seseorang terhadap seseorang yang lain. Di antara contohnya, badlul ma'ruf lahum. Badl itu mencurahkan, mengerahkan al-ma'ruf, kebaikan, lahum, untuk mereka, kepada mereka. Apa yang bisa antum lakukan kepada saudara antum? Lakukan. Jangan ditunda-tunda, jangan menunggu-nunggu, tetapi bersegera melakukan kema'rufan yang besar sampai sekecil apapun kepada saudaramu. Itu bentuk ihsan. Berikutnya, waqaful adza. Kaf itu mencegah. Al-adza itu gangguan. Berarti apa? Mencegah gangguan. Menahan diri untuk mengganggu anhum, dari mereka, dari saudaramu. Jangan nyakiti, jangan mencela, jangan menurunkan harga dirinya, jangan dan seterusnya. Tahan lisanmu, tahan anggota tubuhmu untuk mengurangi derajat saudaramu. Dan sudah diajarkan dalam suatu prinsip yang singkat dan mudah dihafal. La dharara wa la dirar. Jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan. Antum tidak mau dimudarati, maka jangan memudaratkan saudaramu. Apapun bentuknya. Lisan, gerakan, apapun. Yang jelas kemudian menjadi saudaramu tadi turun nilainya atau posisinya. Tadi kan sama-sama antum. Ketika antum rendahkan, anjlok dia. Nah, itu dilarang dalam Islam. Jangan. Maka lisan seperti ghibah misalkan. Kan sedang membicarakan aib saudaranya. Supaya jatuh martabat dia, kehormatan dia dan sebagainya. Tuduhan ini, itu dan sebagainya. Dengan gerakan mukul dan sebagainya dan sebagainya. Kaful adza. Berikutnya, bi'an tut'ima. Hendaklah engkau beri makan al-ja'i' yang sedang lapar. Ju' yang sedang lapar. Nah, seperti pada ayat li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Dan sembahlah, ibadailah Rabb yang memiliki hadzal bait, rumah ini, yakni Ka'bah, yang telah memberikan makanan kamu di saat kamu kelaparan dan telah memberikan keamanan kepadamu dari rasa takut. Al-ja'i, kalau kamu memang punya kelebihan, ada yang lapar kamu kasih, itu sedekah, itu ihsan. Tidak harus 10 bungkus, 1 bungkus, atau klumit dari kurma. Ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu kepada neraka Allah walaupun sekunyah dari kurma yang bisa kamu sedekahkan kepada saudaramu. Wa taksu al-ari. Taksu, engkau beri pakaian al-ari, saudaramu yang telanjang, yang tidak berpakaian, yang tidak punya pakaian kecuali yang dia pakai, yang membutuhkan dan sebagainya. Wa tu'inu bijahika, dan kau tolong dengan kedudukanmu al-muhtaj, yang membutuhkan. Engkau punya posisi, engkau punya kedudukan, saudaramu sedang membutuhkan. Nam, dia tidak punya kerjaan, kau kasih kerjaan yang halal, yang thayyib. Dia sedang kesusahan, kau bantu. Engkau sedang berada di atas, tolonglah kepada saudaramu yang di bawah. Wa tashfa', dan hendaknya engkau syafa'ati liman ihtaja, bagi siapa yang membutuhkan asy-syafa'ah, syafaat. Syafaat bukan hanya di akhirat saja. Jika kamu engkau tolong saudaramu melalui perantara kamu, engkau sebagai perantaranya, dia punya urusan dengan si C, maka engkau sebagai perantaranya, engkau si B sebagai perantaranya, maka engkau sedang mensyafaati. Nah, si A kalau nembus si C, tidak tembus-tembus. Tapi sebab karena si B, sebab kamu, jadilah mudah. Urusan tadi menjadi mudah kepada si C. Ya, engkau menjembatani, engkau menjadi syafaat buat dia dalam perkara yang halal, perkara yang syar'i, bukan perkara yang haram, maka engkau akan mendapatkan nilai pahala, dan itu bentuk ihsan. Engkau mempermudah urusan saudaramu. Nah, itu namanya syafa'ah. Syafa'at itu dari syafa', syafa' itu genap. Nah, maka supaya jadi mudah perlu pihak yang ketiga. Jadilah ganjil. Nah, diberikan kemudahan. Wa tabdzul ma'ruf, seperti yang pertama tadi, dan kau curahkan kema'rufan, kebaikan. Jami' wujuhil ma'ruf, dengan segala bentuk kema'rufan. Naam. Bersedekah tidak harus nunggu kaya, tidak harus punya uang banyak, atau selain bentuk sedekah bentuk yang lain, tenaga atau bentuk kalimat yang baik, tutur kata yang baik, atau tabassum fi wajhi akhika, tersenyum di hadapan saudaramu. Nah, semata-mata senyum yang ikhlas. Nah, bukan senyum yang ada kepentingan, tetapi senyum yang tersumber dari hati. Nah, semata-mata karena Allah. Tukrim ad-daif, memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Naam. Tidak punya suguhan apa-apa, ya sudah ditemui dengan baik, atau mungkin dengan segelas air putih mungkin, dan segala yang bisa mensifatkan apa, memuliakan tamu. Tukrimul jar, memuliakan tetangga, sebagaimana hadis tadi juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga itu definisinya ada pendapat 40 ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu tetangga itu. Muslimkah, kafirkah? Ya tetanggamu. Jangan menyakiti, jangan ini dan sebagainya. Kalau kamu punya kelebihan makanan, sebelah rumahmu kafir, sana muslim, dulukan yang ini dulu. Karena yang paling dekat dengan rumahmu. Nah, maka disunnahkan untuk memperbanyak kuah dalam masakan, supaya dengan harapan jika tetangganya mencium bau masakanmu, dia juga ikut merasakannya. Tahadu, tahabu, saling menghadiahlah kalian, niscaya akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. La yasduru minka illa khairin lijarik, tidak bersumber darimu kecuali kebaikan terhadap tetanggamu. Ya, siapa yang paling dulu menyambut bantuan kepadamu? Siapa? Tetangga. Ya, kita punya saudara tapi di luar kota. Yang tahu kita kesusahan, yang perlu kita minta pertolongan, yang akan paling terdepan untuk membantu siapa? Tolong, tolong. Ya tetangga. Saudaramu di luar pulau sana masih perlu naik pesawat pasti ini. Maka sampai-sampai disebutkan dalam hadis bahwa sampai-sampai seandainya diperbolehkan untuk mewariskan, saya akan mewariskan kepada tetangganya itulah atas makna dengannya. Wallahu ta'ala a'lam, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.